إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Syarh As-Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah sampai pada ucapan beliau, wa'lam rahimakallah annahu laysa fi sunnati qiyas wala tudrabu laha al-amthal wala tuttabu fiha al-ahwa bal huwa at-tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bila kaifin wala syarhin wala yuqalu lima wala kaifa. Kata al-muallif rahimahullah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya sesungguhnya tidak ada dalam sunnah qiyas, enggak ada qiyas-qiyasan dalam as-sunnah, wala tudrabu lahal amthal, dan tidak perlu memberikan permisalan-permisalan. Wala tuttaba' fiha al-ahwa, dan jangan diikuti hawa nafsu. Bal huwa at-tasdiq, bahkan dia hanya pembenaran, membenarkan asar-asar riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila kaifin wala syarhin, tanpa kaif, tanpa bertanya kayak apa, dan tanpa penjelasan-penjelasan maksudnya. Wala yuqalu lima, dan tidak dikatakan kenapa, dan tidak pula dikatanyakan bagaimana. Demikian matannya, dan tentunya kalimat yang sangat ringkas, butuh syarah dari para ulama agar kita tidak salah paham. As-sunnah yang dimaksud oleh beliau adalah al-aqidah. As-sunnah yang dimaksud adalah akidah, dan banyak para ulama menyebut akidah dengan sunnah, karena memang sunnah bermakna ajaran Rasulullah SAW, sedangkan ajaran Rasulullah SAW yang paling inti adalah akidah, usul, prinsip-prinsip agama atau dasar-dasar agama, dan sering diujuluki dengan kalimat usulus sunnah, dasar-dasar sunnah. Maka di sini kitab kita sendiri yang sedang kita bahas berbicara tentang akidah, tetapi judulnya Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah, penjelasan sunnah. Tentunya dimaksud adalah akidah. Maka di sini dikatakan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah bahwa al-murad bis sunnah huna al-aqidah. Sunnah memiliki beberapa makna, dan di sini bermakna akidah. Li'anna hadzal kitab fi mawdhu'il aqidah, karena kitab yang bersama kita ini fi mawdu' aqidah, dalam membahas aqidah. Wal aqidah hiya sunnah, dan akidah tauhid, akidah ahlu sunnah, kadang disebut juga dengan as-sunnah. Wa hadzal kitab, kitab ini yang sedang kita bahas, ismuhu syarhus sunnah. Wa summiyat sunnatun, asummiyat sunnatan karena sunnah hiya at-tariq. Kenapa akidah dinamakan sunnah? Karena sunnah secara bahasa adalah jalan. Tariq. Maka jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ini. Prinsip-prinsip akidah ini. Dan diantara jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW memiliki berbagai macam usul, berbagai macam prinsip-prinsip dan dasar-dasarnya. Maka itulah usulus sunnah. Prinsip-prinsip sunnah yang bermakna prinsip-prinsip ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip-prinsip ajaran Rasulullah adalah akidah tentunya. Dan akidah tauqifiyah. Akidah adalah tauqifiyah. Makna tauqifiyah adalah sudah baku. Sudah baku itu sudah demikian dari Allah. Tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti, tidak bisa diselewengkan kemana-mana. Tidak lain kecuali harus diterima. Itu tauqifiyah. Maknanya naqif ala ma qala Allah wa qala Rasul. Berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Karena akidah seringkali berbicara tentang masalah yang gaib. Masalah yang kita tidak mungkin memikirkannya dengan panca indera kita sendiri. Tidak mungkin mencarinya dengan panca indera kita sendiri. Tidak bisa mencarinya dengan akal. Tidak bisa melihatnya dengan mata. Tidak bisa mendengarnya dengan telinga. Tidak bisa merabanya dengan tangan kita. Tidak bisa. Seperti berbicara tentang Allah. Dan sifat-sifatnya. Dan nama-namanya. Dan fi'il-fi'ilnya. Apakah bisa ikut campur panca indera kita? Apakah bisa ikut campur akal kita? Tidak bisa. Karena hal yang berkaitan dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, af'alullah, semuanya perkara gaib. Yang tidak kita ketahui sama sekali, kecuali dengan berita dari Allah dan Rasulnya. Maka kita harus berhenti apa kata Allah, apa kata Rasul, dan selebihnya kita tidak tahu. Kalau digambarkan oleh Allah, atau diceritakan, atau disifatkan oleh Allah dengan global, maka kita tahu hanya globalnya saja. Rinciannya kita enggak tahu. Kalau dikhabarkan secara rinci, kita akan tahu rinciannya. Dan kalau diberitakan secara global, secara intinya saja, dan rinciannya tidak diberitahu, maka jangan coba-coba menebak-nebak rinciannya. Mungkin begini, mungkin jangan. Kenapa? Gaib. Kamu, kita, dan seluruh manusia enggak akan ada yang bisa mencarinya dengan panca inderanya, dengan akalnya. Ini makna tauqifiyah. Naqif ala ma qala Allah wa qala Rasul. La majala li ziyadati fiha abada. Maka tidak ada tempat untuk tambahan apapun di dalamnya. Pokoknya apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, maka itu yang kita ambil. Selebihnya kita tidak tahu. Maka tidak perlu ditambah dengan tambahan apapun. Madaruha ala maja'anillahi wa rasulihi. Maka lingkupnya, sumbernya hanya pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Hanya itu sumbernya. Tidak ada sumber lain. Akal enggak bisa mencarinya. Panca indera enggak bisa mencarinya. Apalagi hanya karena ucapan-ucapan nenek moyang. Ucapan fulan, katanya dulu nenek moyang kita berkata. Itu semuanya adalah perkara-perkara yang sama sekali tidak bisa jadi dasar. Tidak bisa dipegang sama sekali. Wa ma khalafa ma ja'anillahi wa rasulihi fa innahu batilun wa dalal. Maka apa yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, apa yang menyelisihi apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang dibawa oleh para Rasul, maka semuanya batilun wa dalal. Yang menyelisihi dalil, maka itu kebatilan dan kesesatan. Fahadha ma'na qawlil ulama, dan inilah makna ucapan para ulama, innal aqidah tauqifiyah. Sesungguhnya masalah aqidah adalah masalah yang tauqifiyah, yang sudah baku dan tidak mungkin dirubah, tidak mungkin ditambah, enggak mungkin kita mencari dengan yang lain, enggak mungkin menambahi dengan apapun. Apa yang dikhabarkan kita katakan amanna bihi. Apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, kita katakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari Allah. Sedangkan apa yang tidak dikhabarkan, kita akan katakan saya tidak tahu. Kami tidak tahu. Allah yang lebih tahu. Wallahu a'lam. Li'anna al-qiyas qala la yadkhuluha al-qiyas. Maka kalau demikian keadaannya, pantas dikatakan oleh muallif dengan kalimat la qiyas atau laisa fi sunnati qiyas, enggak ada dalam sunnah qiyas. Kenapa? Karena sunnah bermakna akidah. Enggak ada akidah qiyas, enggak bisa. Berbicara tentang Allah enggak bisa qiyas-qiyasan. Berbicara tentang yaumul qiyamah enggak bisa qiyas-qiyasan. Berbicara tentang mahsyar, tentang timbangan, tentang mizan, enggak bisa kias-kiasan. Bukankah yang namanya nanti pengadilan itu kan seperti pengadilan di dunia? Enggak bisa, tidak sama. Jangan pakai kias. Bukankah kalau kita ingin berdoa, bukankah kalau kita ingin meminta kepada pejabat atau penguasa, kita harus melalui orang terdekatnya? Maka kalau kita meminta kepada Allah, kita melalui orang terdekatnya. Ini kias batil. Ini yang dimaksud. Yang dimaksud la qiyasa fis sunnah, la qiyasa fil aqidah. Tidak ada qiyas dalam masalah aqidah. Artinya enggak bisa dianalogikan. Enggak bisa dianalogikan. Karena perkara akhirat sama sekali tidak sama dengan perkara dunia. Dan Allah laisa kamitslihi syai. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Berapa ayat yang menyatakan demikian? Pertama, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Itu yang ma'ruf. Allah tidak serupa dengan apapun dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Bagaimana mungkin akan dianalogikan dengan sesuatu kalau tidak ada yang serupa, enggak ada yang sama? Bagaimana mungkin akan dikias-kiaskan? Sebagaimana manusia juga demikian, Allah juga demikian, tidak sama. Kalla wallah laisa kamitslihi syai'. Apa ayat lainnya? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada satu pun yang setimbang dengan Allah atau yang sepadan dengan Allah. Enggak ada. Maka enggak bisa dikias-kiaskan. Apa lagi? Hal ta'lamu lahu samia. Kata Allah, apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Hal ta'lamu lahu samia. Samia juga sama. Maknanya menyerupai. Apakah engkau tahu ada yang menyerupai Allah? Ini pertanyaan ingkari, kata Syekh Rabi. Ada soal ingkari. Soal ingkari itu apakah ada yang sama dengan Allah? Enggak mungkin akan ada. Abadan. Tidak ada sekalipun satupun sesuatupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada yang sama, enggak ada yang mirip, maka bagaimana mungkin kita pakai analogi? Bagaimana mungkin kita pakai kias-kias? Maka tegas beliau menyatakan dengan kalimat laisa fis sunnati qiyas. Enggak ada dalam masalah akidah qiyas. Enggak ada pakai kias-kiasan. Qala bin na'azakumullah. Selanjutnya Syekh Shalal Fauzan berkata, karena al-qiyas innama huwa fi masail al-fiqh. Sesungguhnya qiyas adalah hanya pada masalah-masalah fiqh. Qiyas hanya pada masalah-masalah fiqh. Hiya allati yadkhuluha al-qiyas. Permasalahan fiqhlah yang kadang-kadang memakai qiyas. Wa hiya ahkamul halal wal haram, seperti pada masalah hukum halal dan haram. Ketika ada sesuatu perkara yang dicari dalil-dalilnya dalam Quran dan Sunnah tidak didapatkan, maka para ulama akan mencari permasalahan yang mirip. Akan mencari permasalahan yang mirip, kemudian dikiaskan. Ini dalam masalah fiqh. Ada. Karena mengkiaskannya antara keadaan dengan keadaan, makhluk dengan makhluk, atau benda dengan benda. Apa hukumnya ini? Dia sama dengan itu. Kalau itu haram, ini juga haram. Ini mirip dengan itu. Sama-sama merugikannya, sama-sama madaratnya, sama-sama dia adalah memiliki demikian-demikian kejelekan-kejelekan, membuat permusuhan, pertikaian. Maka yang itu haram, yang ini pun haram. Tetapi, ikhwan ibn a'azakumullah, ada catatan dari Syekh Rabi' hafizahullah, dan beliau menukil ulama yang terdahulu, bahwa mereka, para ulama, memiliki kaidah bahwa qiyas dalam fiqh pun dilakukan karena terpaksa. Artinya bukan begitu saja kita memakai kias, tidak. Kenapa? Karena ada kaidah yang menyatakan la qiyasa ma'a wujudin nas. Enggak ada qiyas kalau ada nas. Atau dengan kalimat la ijtihada ma'a wujudin nas. Atau lebih ringkasnya la ijtihada ma'a nas, la qiyasa ma'a nas. Masalah akidah atau masalah fikih? Am, sifatnya umum. Pokoknya kalau ada nas enggak perlu qiyas. Kalau sudah ada nas enggak perlu pakai analogi-analogi. Tapi bukankah enggak pakai tapi, enggak pakai bukankah. Kalau sudah ada nassan sharihan sahihan, dalil yang sahih dan jelas maknanya, ngapain pakai qiyas? Apalagi qiyas yang bertentangan dengan nas. Qiyas yang bertentangan dengan dalil-dalil, maka itu qiyas-qiyas batil. Berarti qiyas dalam fiqih pun yang dikatakan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, adapun dalam fiqih ada qiyas. Naam. Sadaqa. Hafizahullah. Tetapi kata Syekh Rabi, hafizahullah, bahwa qiyas kal maitah. Qiyas itu seperti bangkai. Kapan boleh dimakan bangkai? Haram. Tapi kadang-kadang boleh dimakan. Kapan? Famanitturra ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Kalau orang itu terpaksa, bukan karena pengin, bukan pula berlebihan, maka tidak mengapa, tidak dosa. Setelah berbicara tentang hurrimat 'alaikumul maitat wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah, diharamkan atas kalian bangkai, daging babi, darah yang memancar, dan yang dipersembahkan untuk selain Allah. Setelah dikatakan haram, Allah katakan famanitturra ghayra baghin wala 'adin, adapun yang terpaksa, bukan karena pengin, bukan pula yang berlebihan, maka fala itsma 'alaihi. Kata para ulama bahwa qiyas kal maitah, seperti maitah, enggak boleh kita kias-kiasan. Maka dikatakan la qiyasa fis sunnah fil aqidah maupun fil fiqh, enggak boleh qiyas. Illa idza turra. Dan termasuk yang mengatakan seperti ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, la yusaru ila al-qiyas illa lid-darurah. La yusaru ila al-qiyas illa lid-darurah. Tidak memakai qiyas kecuali darurah. Di antara sumber-sumber fiqihnya Imam Syafi'i disebutkan empat, sebagaimana para ulama yang lain juga menyatakan demikian. Al-kitab wa sunnah wa ijma' wa qiyas. Tetapi barakallahu fikum, qiyas bisyurutih. Qiyas dengan syarat-syaratnya. Al-maqis wal-maqis alaih wajhus syabah. Dan juga la yusaru ilai illa lid-darurah. Tidak kita pakai qiyas kecuali kalau darurat. Kalau ada nas menyatakan haram, ya haram. Kalau ada dalil yang menyatakan boleh, ya boleh. Kalau ada dalil yang menyatakan wajib, ya wajib. Kalau ada dalil yang menyatakan bahwa itu dianjurkan, maka itu dianjurkan. Enggak perlu pakai kias-kias. Kenapa kok dianjurkan? Bukankah? Kita kiaskan dengan ini, kita kiaskan dengan ini. Ngapain kamu kias-kias? Sudah jelas dalilnya. Enggak boleh. Tapi bukankah perkara yang mirip dengan itu di sana boleh? Kenapa ini kok haram? Ya akhi, la qiyas ma'an nas. Enggak ada qiyas bersama nas. Khana bin na'azakumullah. Kalau sudah jelas, Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan tegas tentang al-wala wal-bara. Tegas disebutkan tentang masalah siapa yang boleh kita bersahabat dengannya, berkawan dengannya, cinta dengannya, dan siapa yang kita tidak boleh mencintai mereka. Maka tidak boleh barakallahu fikum untuk membantahnya dengan qiyas-qiyas. Tapi bukankah berarti, tapi kalau kita analogikan dengan ini, kita analogikan dengan itu, maka ini adalah demikian. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada kitab kita. Dikatakan oleh Syekh bahwa dalam masalah agama tidak ada qiyas kecuali dalam perkara-perkara fikih ketika terpaksa mendapatkan satu masalah yang tidak ada secara langsung. Yang tidak ada secara langsung dengan nas. Boleh atau tidak boleh. Wajib atau tidak wajib. Tidak ada. Yang secara langsung tidak ada. Tapi kita yakin karena agama ini lengkap, pasti ada. Tetapi dengan melihat dalil-dalil yang berbicara tentang permasalahan yang hampir sama atau bahkan yang sama. Karena na'azakumullah. Tetapi para ulama ketika mempermisalkan qiyas, seringkali contoh-contohnya perkara-perkara yang sesungguhnya bukan qiyas. Karena sangat jarangnya permasalahan yang dibahas dengan qiyas. Contohnya, kalau di sana mereka zakatnya yang keluar zakat adalah korma, kismis, gandum. Di Indonesia mana yang kena zakat? Kita nggak punya gandum. Beras bagaimana hukumnya? Kan sana nggak ada beras. Ah, dikiaskan dengan gandum. Dikiaskan dengan gandum. Itu mereka contohkan seperti itu. Sedangkan para ulama yang lain menjawab, itu bukan qiyas. Kenapa? Karena Nabi telah menyebutkan parsial-parsialnya. Nabi menyatakan, kutu yaumik, makanan pokok kalian. Makan nasi termasuk makanan pokok. Itu nafsan sarihan. Itu dalil. Nas, bukan qiyas. Nas. Ada lagi yang mencontohkannya. Contoh, dulu khamr itu kan bentuknya minuman. Dari anggur yang disimpan lama, dibikin dengan berbagai macam proses menjadi khamr, kemudian haram. Kalau sekarang bentuknya bukan minuman, ada yang bentuknya bubuk, ada yang bentuknya asap, semuanya karena sama-sama memabukkan maka haram. Karena sama-sama memabukkan, jadi dikiaskan dengan khamr anggur tadi, sama-sama memabukkan, hukumnya pun sama. Dijawab pula oleh para ulama yang lain, itu bukan kias. Kenapa? Karena Nabi yang menyatakan secara nassan sharihan, nas yang sangat tegas dan jelas. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr haram. Berarti diharamkannya berbagai macam narkoba dalam bentuk yang bubuk ataupun yang asap dan sebagainya. Diharamkannya itu apakah dengan qiyas atau dengan nas? Hah? Bukan dengan qiyas, dengan nassan sharihan. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr haram. Maka apakah bentuknya minuman ataupun bentuknya asap ataupun bentuknya bubuk semuanya atau bentuknya pil barangkali? Maka semua yang memabukkan adalah khamr. Semua khamr haram. Itu dengan nas. Demikian keadaan. Alhamdulillah, betapa lengkapnya agama sehingga tidak ada yang terlewat sedikit pun. Dan kalaupun ada sesuatu yang dikira enggak dibahas, kata para ulama itu telah dibahas, yaitu permasalahan yang sama dengan itu, permasalahan lain, yaitu dengan qiyas. La yusaru ilaihi illa lidarurah, tidak dipakai kecuali dalam keadaan darurat. Amma masailul aqidah falaisa fiha qiyas. Adapun masalah aqidah maka enggak ada qiyas di sana. Wa innama hiya taslimun wa inqiyadun lima ja'anillah. Adapun aqidah tidak lain kecuali dia hanya taslim, menerima, wa inqiyad, terikat dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min ghairi tadakhul, tanpa ikut campur apapun, tanpa ikut campur akalnya, tanpa ikut campur pandangannya, pikirannya, pendengarannya, tanpa ikut campur apapun. Apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah diterima. Qauluhu, kemudian beliau al-muallif Imam Al-Barbahari rahimahullah menyatakan, wala tuttaba'u fiha al-ahwa, dan jangan diikuti hawa nafsu, hawa nafsu, perasaan-perasaan, jangan diikuti. Yani la yuqalu fil aqidah ma wafaqa al-hawa yu'khadh wa ma khalafa al-hawa yurad. Artinya jangan dikatakan dalam masalah akidah yang cocok diterima, yang enggak cocok ditolak. Dan ini tidak hanya masalah akidah. Demikian pula masalah fiqh syariah. Enggak boleh dikatakan yang cocok diterima, yang enggak cocok ditolak. Yang sesuai selera diambil, yang enggak sesuai dengan seleranya ditolak. Ini ahlul ahwa, bukan ahlus sunnah. Yang demikian prinsipnya adalah ahlul hawa. Kama hiya tariqatu ahlul dalal, sebagaimana jalannya ahlul dalal, kelompok-kelompok sesat. Walidzalika summu ahlul ahwa, oleh karena itu mereka dijuluki dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ahlul dalal, orang-orang sesat, semuanya dijuluki dengan ahlul ahwa. Kenapa? Karena mereka mengikuti hawa. Dalil sangat jelas, ayat sangat jelas, hadis sangat jelas, tapi dia menolaknya dengan kalimat tapi menurut saya, tapi rasa-rasanya. Ditolak dengan perasaannya, ditolak dengan akalnya, ditolak dengan hawa nafsunya. Maka orang ini bukan ahli sunnah, karena dia tidak memegang sunnah. Dia ahlul hawa, pengekor hawa nafsu. Dan cuma ada dua, tidak ada yang ketiganya. Hanya ada dua dan tidak ada yang ketiganya. Kalau enggak dalil, ya hawa. Kalau enggak terima nassan dari Nabi SAW, atau nassan minal Quran, ditolak, tidak diterima, maka tidak lain kecuali hawa. Kata Allah, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau menerima ajakanmu, wahai Rasul, ketahuilah bahwa mereka itu mengikuti hawa nafsu. Cuma dua, al-istijabah wal hawa. Hanya dua pilihan saja, dua kemungkinan saja. Apakah dia memiliki istijabah, menyambut, menerima ajakan Rasulullah? Kalau tidak, maka tidak lain kecuali hawa. Tetapi dia menolaknya karena taklid pada nenek moyangnya, itu hawa nafsu. Dia menolaknya karena katanya gak cocok dengan akal, itu pun hawa nafsu. Dia menolaknya karena kata perasaannya ini terlalu kejam, gak pantas, itu hawa nafsu. Dia menolak dengan alasan apapun, dari pikiran dia, dari perasaan dia, dari taklidnya dia, semuanya hawa. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau menerima ajakanmu, enggak mau menuruti perintahmu, enggak mau mengikuti ajaranmu, ketahuilah bahwa mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Dan siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa hudan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Faman adallu, siapa yang lebih sesat, berarti tidak ada lagi yang lebih sesat daripada hawa nafsu, atau tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Faman lam yusallim lil aqidati tsabitah, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, maka siapa yang tidak mau tunduk pada akidah yang telah pasti dalam kitab was sunnah, fahuwa innama yattabi'u hawah, maka dia tidak lain kecuali mengikuti hawa nafsunya. Siapa yang tidak mau tunduk, siapa yang tidak mau menyerah dengan akidah yang telah pasti riwayatnya, yang telah pasti sebutannya dalam Quran was sunnah, maka berarti dia adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Walidzalika yusamma ahlul bid'ah fil aqidah, oleh karena itu mereka dijuluki dengan ahlul bid'ah dalam masalah aqidah. Dan mereka dikatakan ahlul ahwa, oleh karena itu mereka ahlul bid'ah dalam masalah aqidah dijuluki ahlul ahwa. Dan ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya, pembahasan dalam masalah aqidah, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan fi'il-fi'ilnya dan juga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, rububiyahnya dan uluhiyahnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, siapa yang mengadakan kebid'ahan dalam masalah itu, maka mereka ahlul ahwa, yang menolak sifat ahlul ahwa. Demikian pula yang sebaliknya, menerima tapi menyamakan dengan makhluk, juga ahlul ahwa. Yang menakwil-nakwilkan kepada makna-makna lain, juga ahlul ahwa. Mereka berbeda-beda. Yang satu menolak sifat Allah, mereka mengikuti hawa nafsu. Yang kedua menerima dan mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat seperti kita memiliki sifat-sifat, disamakan dengan makhluk, maka dia juga ahlul ahwa. Demikian pula kelompok yang ketiga yang menyatakan bahwasanya Allah memang memiliki sifat itu, tapi maknanya bukan itu, ditafsirkan pada makna lain, juga ahlul ahwa. Yang keempat, yang tidak mau memahami sama sekali, ahlul tajhil, golongan pembodohan, bahwa maknanya tidak tahu, terserah Allah SWT. Untuk apa Allah turunkan Quran dan Arabian? Untuk apa Allah turunkan Al-Quran berbahasa Arab kalau mereka berkata maknanya tidak tahu? Wallahu a'lam. Terus untuk apa diturunkan kalau enggak dipahami? Qul inna a'udzubikumullah, maka mereka juga ahlul ahwa. Semua ahlul bid'ah dalam berbagai macam bentuk alirannya, semuanya ahlul ahwa. Dengan dalil tadi, fa in lam yastajibu laka fa'lam annahu fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka enggak mau menerima ajaran Nabi, berarti mereka ahlul ahwa. Menolaknya karena akalnya, menolaknya karena perasaannya, atau menolak dengan takwil, atau menolak dengan tafwid, atau menolak tanpa alasan apapun, saya tidak mau, atau menolak dengan berbagai macam bentuk takwilan-takwilan batil, semuanya hawa nafsu. Qauluhu, dan ucapannya, ucapan musannif, ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, bal huwa tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bila kaifin wala syarhin wala yuqallima wala kaifa. Hanya saja pembenaran terhadap riwayat-riwayat dari Nabi SAW tanpa mempertanyakan kayak apa, tanpa mensyarah, dan tanpa dikatakan kenapa, mengapa, tanpa ditanyakan bagaimana. Ay at-taslim, maksud dari ucapan muallif rahimahullah adalah hendaklah kita tunduk menerima terhadap ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi asma'illahi wa sifatihi wa umuril aqidah, yakni hanya menerima apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah sifat-sifat Allah, dalam masalah nama-nama Allah, dalam masalah akidah, dalam masalah berita-berita gaib, berita hari kiamat, maka hanya menerima. Bila syarah, tanpa syarah. Kalau diberitakan di akhirat, nanti akan ditimbang amal-amal perbuatan seorang hamba. Apa sikap kita sebagai ahlu sunnah? Menyatakan aman nabihi, kami beriman bahwa amalan-amalan manusia yang dimaksud orang-orang muslim, karena orang kafir kata Allah la nuqimu lahu yaumal qiyamati wazna, kami enggak akan tegakkan timbangan buat mereka orang kafir. Yang akan ditimbang amal-amal baik dan jeleknya adalah orang-orang yang masih punya iman. Maka kita beriman bahwasanya amalan-amalan orang yang masih punya iman akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Titik. Tidak perlu diterangkan timbangannya kayak apa, seperti apa ditimbangnya. Dan tidak perlu tanya, bagaimana ditimbangnya? Amalan itu kan bukan benda. Terus timbangnya bagaimana? Diam. Jangan tanya bagaimana. Mengapa demikian? Karena pertama halnya gaib. Yang kedua, tidak ada berita dalam Quran wa sunnah. Yang ketiga, kita harus yakin bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha bisa. Pikiran kita, pikiran manusia, masa bisa? Amalan bentuk perbuatan kok ditimbang? Bagaimana cara timbangnya? Sudah, kamu diam. Kamu diam. Jangan mempertanyakan kenapa dan kayak apa. Sebab Allah ala kulli syai'in qadir. Demikian pula berita. Yaumul qiyamah, al-maut disembelih. Kematian disembelih. Maka jangan mengucapkan seperti ucapan Abdal Yusuf Qardawi yang menyatakan pokoknya yang namanya kematian bukan benda yang bisa disembelih. Ini penentangan terhadap dalil yang sahih. Terhadap ucapan Rasulullah SAW yang benar-benar dipahami oleh seluruh para ulama dan diterima sebagai nassan sharihan sahihan. Ditentang dengan kalimat yang kurang ajar. Pokoknya namanya kematian bukan benda yang bisa disembelih. Astagfirullah, terus bagaimana dengan ini? Kalau sudah ada nas, dalil, meriwayatkan bahwa nanti kematian akan didatangkan dalam bentuk seperti seekor kambing. Dan kemudian disembelih di antara jannah wa nar, di antara surga dan neraka. Kemudian setelah disembelih, dikatakan kepada ahlul jannah, khuludun wala maut. Tidak ada kematian lagi buat kalian. Demikian pula kepada ahli nar, dikatakan khuludun wala maut. Maka ahli surga gembira dengan melihat kematian disembelih, berarti saya akan kekal di surga. Sedangkan ahli nar sebaliknya. Ketika melihat maut disembelih, maka putus asalah mereka. Mereka mengharapkan mati. Ya Malik liqdi alaina rabbuk. Kata ahli nar, ya Malik, malaikat penjaga neraka. Liqdi alaina rabbuk, mintakan kepada Rabbmu mematikan kami saja. Ternyata bukan dikabulkan permintaannya. tetapi kematian disembelih. Dan dikatakan khuludun wala maut. Kalian kekal, enggak ada lagi kematian. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Maka berita-berita seperti ini, barakallahu fikum, enggak bisa akal kita ikut campur. Ini bukan urusan-urusan yang bisa dilihat dengan mata. Bukan urusan-urusan yang bisa diraba dengan tangan kita, depan seindera kita, enggak bisa. Maka urusan seperti ini urusan akidah, iman atau kafir, itu saja. Percaya atau tidak percaya. Maka orang mukmin akan berkata, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman. Pasti benar. Adapun kayak apa, seperti apa, tidak dikhabarkan, maka kita tidak tahu. Terus bagaimana menyembelihnya? Wallahu ta'ala a'lam, dan Allah ala kulli syai'in qadir. Bagaimana ditimbangnya amal perbuatan? Wallahu ta'ala a'lam, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang lebih tahu, dan Allah maha kuasa, maha bisa. Ini barakallahu fikum kandungan apa yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari dengan kalimatnya, dengan kalimat beliau, la yuqalu lima wala kaifa. Jangan tanya bagaimana, jangan tanya mengapa. Kok kenapa demikian? Kenapa demikian? Jangan bertanya kayak apa. Jangan tanya mengapa kalau sudah ada hukum yang sabit dalam Quran wa sunnah. Dalam masalah hukum. Kenapa lima waktu? Jangan tanya. Kenapa? Mengapa? Kok yang wajib cuma lima? Kenapa enggak enam atau tujuh? Atau bahkan yang lebih kurang? Kenapa enggak empat saja atau tiga saja? Enggak perlu tanya lima. Enggak perlu tanya mengapa. Ini syariat dari Allah, terima. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Orang yang berzina dirajam. Jangan bertanya, lima. Kenapa? Kok dirajam? Bukankah kalau suka sama suka demikian. La yuqalu lima. Gak perlu protes. Gak perlu tanya mengapa. Allah tidak ditanya. Kalian tidak pantas mempertanyakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas mempertanyakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bebas untuk menghukum dengan hukum apapun sekehendaknya. Allah bebas memutuskan halal dan haram sekehendaknya. Allah ala kulli syai'in qadir, dan Allah fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Kalau berbuat apapun bebas, maha kuasa Allah. Kalian, kita, dan seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk, bahkan malaikat sekalipun, enggak berhak untuk mentanyakan kepada Allah. Lima. Kenapa? Enggak berhak. La yus'al amma yaf'al. Wahum yus'alun. Allah tidak ditanya mengapa berbuat begini, mengapa berbuat begitu. Mengapa menghukumi seperti ini, mengapa menghukumi seperti itu. Tidak ditanya Allah, dan tidak pantas ditanya mengapa. Kok Allah mengatakan ini haram, yang ini halal. Kenapa yang ini kok yang halal, bukan yang itu yang haram. Ini barakallahu fikum, la yuqalu lima. Wahum yus'alun, tapi manusia yang akan ditanya oleh Allah. Jangan dibalik. Manusia yang akan ditanya, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau lakukan itu? Kemudian dihisab oleh Allah. Kemudian diazab man yasha. Kemudian dimaafkan man yasha. Dan kemudian Allah masukkan ke dalam jannah dan keridhaannya man yasha. Ini barakallahu fikum aqidah yang harus diimani oleh setiap muslim mukmin ahlu sunnah wal jamaah. Ya'ni at-taslim li aqwali Rasulillah, menerima semua berita-berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada hukum-hukumnya jangan tanya kenapa, dan pada berita-berita gaibnya jangan tanya bagaimana. Bila syarhin, tanpa syarah. Padahal kitabnya berjudul Syarh Sunnah. Bagaimana ini? Dikatakan di sini, bila syarah dan tanpa syarah. As-sunnah harus diterima tanpa syarah. Sedangkan di sini, kitabnya sendiri berjudul Syarh Sunnah. Fadibin a'azakumullah, kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, ya'ni bila syarhin, yukhalif maknaha as-sahih, tanpa penjelasan yang menggeserkan dari maknanya yang sahih kepada makna yang batil. Tanpa syarah yang batil, tanpa syarah yang menyelisihi madlulun nas, tanpa penjelasan yang menyelisihi apa yang dimaksud dalam nas. Wa hadan tashara fil jahmiyah. Syarah-syarah yang seperti ini banyak beredar di Jahmiyah. hampir semua ayat disyarah oleh mereka. Dalam tanda petik ya. Syarah dalam tanda petik. Ini bukan syarah yang benar-benar syarah menjelaskan apa maksudnya yang sahih, bukan. Tapi menjelaskannya kepada makna batil. Itu dimaksud. Jahmiyah paling banyak menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Ayat ini maksudnya ke sana, ayat ini maksudnya ke situ, ini mungkin maksudnya ke sana. Semua ditarik kepada makna-makna batil. Demikian pula Mu'tazilah yang lebih mengutamakan akalnya, paling sering mentakwilkan. Oh, ini maknanya bukan seperti itu tapi seperti ini. Yang ini maknanya bukan seperti itu tapi seperti ini. Maka makna ucapan beliau wala syarah enggak pakai maksudnya. Oh, ini maksudnya ke sana. Maksudnya tahu dari mana? Kalau yad itu maknanya kekuasaan, tahu dari mana? Kalau yad maknanya rahmat, tahu dari mana? Kalau jaa rabbuka maknanya jaa amru rabbik. Anazalat alayka alwahy? Apakah turun padamu wahyu? Dari mana dia tahu? Maksud Allah. Oh, maksud Allah itu kesini. Maksud Allah, jangan kurang aja. Jangan sok tahu. Kalau memang maksudnya kesana, Rasulullah akan menjelaskan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Rasulullah SAW tidak menjelaskan, artinya perkara itu tidak diberitahukan oleh Allah kepada nabinya. Dan nabinya tidak akan lancang memberitahukan pada kita tanpa wahyu. Maka kita jangan membicarakan. Wallahu ta'ala a'lam. Nabi tidak mengkhabarkan. Selesai. Kenapa khawatir menyatakan kami tidak tahu? Katakan dengan tegas, saya tidak tahu. Karena Allah tidak mengkhabarkan, Rasulullah SAW tidak mengkhabarkan. Enggak perlu pakai maksudnya. Demikian pula kelompok Asy'ariyah sering memakai yang seperti itu. Ta'wil-ta'wil batil. Syarah-syarah yang batil. Kaza'amihim annal murad bil yad al-qudrah. Seperti anggapan mereka bahwa yad yang bermakna tangan, mereka syarah. Mereka terangkan maksudnya adalah kekuasaan. Padahal maknanya tangan. Wal muradu bil wajah. Ketika disebutkan wajhullah, wajah Allah. Maksudnya wajah Allah itu adalah zat Allah. Allah enggak mungkin punya wajah. Terus kenapa Allah pilih kalimat wajah? Wal murad bil istiwa al istila. Atau anggapan mereka bahwa istiwa Allah di atas arasnya maknanya menguasai. Itu juga sama, syarah-syarah batil, penjelasan-penjelasan yang tidak ada dalilnya dalam Quran wala sunnah. Hadza syarhun batil, laisa hadza huwa ma'na hadhihi an-nusus. Itu semua syarah-syarah batil karena bukan itu makna kalimat-kalimat tadi. Kalimat yad apa maknanya? Tangan. Enggak perlu ditakwilkan kepada makna lain. Makna wajah, ya wajah. Jangan tafsirkan kepada makna lain. Makna istiwa adalah maha tinggi. Di atas arasnya, maka jangan ditakwilkan kepada makna lain. Kalau khawatir disamakan dengan makhluk, katakan bahwa tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Katakan wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Katakan bahwa tingginya Allah di atas aras tidak sama dengan tingginya raja di atas singgasananya. Tidak sama sekali. Laisa kamitslihi syai. Bagaimana mungkin akan menyamakan padahal zatnya saja laisa kamitslihi syai. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Tidak ada. Bagaimana mungkin istiwanya sama kalau zatnya tidak sama? Fa qauluhu bila syarah, maka ucapan beliau bila syarah ai bila syarhin batil. Tanpa syarah-syarah yang batil. Amma syarhuha bima'na bayan ataupun mensyarah dengan makna menerangkan makna-maknanya secara zahir. Yang memang itu makna yang dikandung dalam lafadz-lafadz bahasa Arabnya. Atau syarah dengan hadis-hadis sahih. Atau syarah dengan aqwal salaf. Maka itu adalah perkara yang memduh, perkara yang terpuji, perkara yang tidak tercela. Adapun yang dikatakan jangan disyarah, maknanya jangan disyarah dengan syarah-syarah batil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalatu taufiqun afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.